إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, kita akan masuk pembahasan hadis tentang Atharul Mahabbah Alal Abdi, pengaruh daripada rasa cinta atas seorang hamba. Dampak pengaruh adanya rasa cinta atas seorang hamba. Nah, pembahasannya adalah dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah hadis tentang masalah al-mahabbah, cinta. Apa pengaruh ketika seorang memiliki rasa cinta terhadap seorang hamba? Maka dibawakan hadis, potongan hadis an Abi Musa Al-Asy'ari dari sahabat yang mulia namanya Abu Musa Abdullah Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, hadis yang seperti ini telah datang dari beberapa riwayat. Di antara riwayat yang datang adalah dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ditanyakan kepada beliau, ar-rajul yuhibbul qaum, wahai Rasul, ada seorang mencintai suatu kaum. Walamma yalhaquhum, apakah bisa berkumpul dengan mereka? Qala almar'u ma'a man ahab. Nabi menjawab, orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini hadis dalam riwayat dari Abu Musa. Yang kedua, hadis yang semakna dengan ini pula, ada kisah dari Anas ibni Malik. Dikisahkan dalam riwayat Anas ibni Malik, ada A'robiyah, orang A'robi, orang gunung. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mata sa'atu?" Kapan terjadinya hari kiamat? Lihat. Ada orang A'robi percaya adanya hari kiamat. Namun dia ingin memperjelas, "Mata sa'atu?" Kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban, tidak seperti apa namanya, jawaban tidak seperti pertanyaan. Justru Nabi menjawab, "Mada a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya, Rasulullah SAW balik bertanya, ma'adatta laha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka orang A'robi, waalaikumsalam, orang A'robi tadi menjawab, yang dipersiapkan menghadapi hari kiamat katanya, hubbullahi wa rasulih. Yang saya siapkan menghadapi hari kiamat ialah hubbullahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau pun memberi kabar gembira, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Muttafaqun alaih. Jadi ini lafaz kalimat yang datang dalam riwayat Anas ibni Malik, kisah tentang A'robi yang bertanya tentang kapan hari kiamat. Maka Nabi SAW justru bertanya, kalau memang ada hari kiamat, apa yang kamu siapkan? Ini lebih penting. Kalau hari datangnya sudah pasti, inna sa'ah atiyatun, kiamat itu pasti datang, la raiba fiha, dada ragu di dalamnya. Yang penting, ma'adatalah, apa yang kamu siapkan? Lihatlah di sini, pengaruh mencintai Allah dan Rasul. Maka kata A'rab ini mengatakan, hubbullah wa rasuluh, yang saya siapkan adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Ini kisah dari jalur Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyul ikhwah, dalam riwayat yang berikutnya, na'am, dari jalannya Aisyah radhiyallahu anha, kisah, tapi ini kisah yang lain. Ada seorang yang diutus oleh beliau, Nabi SAW, dalam syariah, pasukan kecil, namanya syariah. Maka setiap kali pemimpin syariah ini sholat, maka di akhir bacaannya selalu dibaca Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia selalu membaca surat Qul huwallahu ahad. Ya. Lihat di sini pengaruh mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau tadi mencintai Allah dan Rasul, pengaruhnya ialah Allah dan Rasul mencintai kita. Demikian pula dalam hadis Aisyah dikisahkan seorang yang selalu ngimami membaca Qul huwallahu ahad. Maka ditanyakan, dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi memerintahkan tanyakan kepada dia, kenapa selalu membaca Qul huwallahu ahad? Faqala, ternyata dia mengatakan li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'aha. Alasan dia baca Qul huwallahu ahad dalam salatnya, selalu baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, karena kata dia li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam Qul huwallahu ahad itu sifat-sifatnya Allah yang Rahman disebutkan. Wa ana uhibbu an aqra'aha. Saya suka untuk membacanya. Maka dilaporkanlah hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Habarkan ke dia. Akhbiruhu, kabarkan oleh kalian kepada dia. Apa itu? Annallaha yuhibbuh, Allah itu mencintainya. Para hadirin, ikhwani fillah, demikian hadis muttafaqun alaih dari kisah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita ambil penjelasan tentang hadis Abi Musa al-Ash'ari, seorang beserta orang yang dicintai. Hadal hadis fihi, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, wa hadal hadisu fihi al-hassu ala uwati mahabbatir rusuli wattiba'ihim bihasbi maratibihim. Dalam hadis ini terdapat faedah anjuran. Anjuran untuk ala quwati mahabbati rasul, untuk memberikan kekuatan dalam mencintai para rasul. Memberikan kekuatan pada diri seorang untuk mencintai para rasul. Bukan hanya sekedar kuat dalam mencintai para rasul, wattiba'ihim, serta mengikuti mereka, serta mengikuti langkah para rasul. Ya. Ini anjuran agar seorang memperkuat diri untuk na'am mencintai para rasul dan mengikuti mereka. Iya. Kenapa? Kalau kita kuat mencintai para rasul, berarti apa tadi? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Iya. Juga dari hadis ini ada faedah at-tahdzir min mahabbati diddihim. Peringatan. Peringatan mencintai selain mereka atau lawan mereka, lawan-lawannya para rasul. Peringatan mencintai lawannya mereka, lawannya para rasul, berarti musuhnya. Ya. Orang yang membenci Rasul, memusuhi Rasul, itu jangan kita cintai. Kenapa? Karena seorang yang mukmin tentu mencintai orang mukmin. tidak muncul di hatinya pembelaan terhadap orang yang memusuhi para rasul. Ini sebagai faedah yang kedua. Yang ketiga, di dalam hadis ini juga, barakallahu fikum, fa innal mahabbah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa rasa cinta itu dalil ala quwwati ittisalil muhib biman yuhibbuhu. Bahwa cinta itu menunjukkan kuatnya hubungan orang yang mencintai dengan yang dicintai. Ya, kuatnya hubungan ittisal orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Semakin kuat rasa cintanya, semakin kuat hubungannya. Kan gitu? Semakin kuat cintanya kepada Rasul, semakin kuat hubungannya. Dari sisi mana? Munasabatihi li akhlaqih. Yang pertama, hubungan berkesesuaian akhlaknya. Dia akan selalu berusaha menghubungkan, mencocokkan akhlaknya dengan Rasulnya. Yang kedua, wa iqtida'ihi bih, akan berhubungan kuat dalam meneladani yang dicintai. Ya. Meneladani orang yang dicintai. Semakin kuat kecintaannya kepada seseorang yang dia cintai, semakin kuat hubungan dalam meniru. Meniru. Hampir semuanya kan ditiru, ya. Kenapa? Saking kuatnya rasa cinta kepada seseorang. Sampai Syekh Utsaimin menceritakan begitu cintanya dia terhadap Syekh Nasir As-Sa'di. Dia sangat kagum dengan gurunya. Dan Syekh mengungkapkan Syekh Nasir As-Sa'di begitu membekas di hatinya. Sehingga apa yang dilakukan, beliau berusaha meniru. Sampai sebagian muridnya itu niru cara nulisnya. Tulisannya diapakan? Ditiru. Padahal tulisannya sulit diapakan? Dibaca. Tapi ditiru. Kenapa itu? Karena pengaruh kuatnya rasa cinta. Sehingga apa yang dilakukan kadang dicontoh. Demikian pula kita. Semakin kuat rasa cintanya kepada Rasul, semakin kuat dalam mencontohnya. Wa aidan, juga faedah berikutnya. Naam, jadi semakin kuat mencocoki akhlaknya, semakin kuat meneladaninya, itu dalil tentang adanya rasa cinta. Semakin kuat rasa cintanya, semakin kuat pula di dalam mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan, dan juga dalam hadis ini, man ahabballaha ta'ala fa inna nafsa mahabbatahu min a'dham ma yuqarribuhu ilallah. Juga barang siapa yang mencintai Allah Ta'ala. Faedah berikutnya, barang siapa yang mencintai Allah Ta'ala, fa inna nafsa mahabbatah min a'dami ma yuqarribuhu ilallah. Maka jiwa akan mencintai. Jiwa itu akan mencintai perkara yang paling besar yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Iya. Maka jiwa itu akan mencintai perkara yang terbesar, perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ma'asyiral ikhwah. Jadi kalau orang itu jujur rasa cintanya kepada Allah akan nampak di hatinya. Perkara yang terbesar di sisi Allah Azza wa Jalla untuk bisa mendatangkan kecintaannya. Kenapa? Fa innallaha syakur. Allah itu maha pembalas kebaikan yang dilakukan hamba. Yu'til mutaqarrab a'dham. Allah berikan perkara yang terbesar apa yang dia lakukan. Bi'ad'afin mudha'afah. Dengan berlipat ganda. Sebagaimana kisah adanya seorang wanita Bani Israel yang dia berzina. Dia melihat ada seekor anjing yang lidahnya dikeluarkan menjilat pasir hampir mati. Wanita pelacur ini pun turun ke sumur. Dia copot khufnya, diambil air, dia naik sambil menggigit. Khuf berisikan air, dia minumkan ke anjing tersebut. Maka kata Nabi, fasyakarallah. Allah pun bersyukur. Maksudnya apa? Allah membalas atas perbuatan baik hamba ini kepada makhluknya. Ya, Allah ampuni hamba tersebut. Sehingga barakallahu fikum man wa man syakarahu ta'ala ayyalhaqahu biman ahab. Maka orang yang bersyukur kepada Allah, dia senang untuk berjumpa dengan Allah. Wa in qasara amaluhu. Walaupun mungkin kurang banyak amalannya. Iya. Sehingga orang badui dalam hadis tadi, hadisnya Anas, ketika dia mempersiapkan hari akhirat, dia mengatakan hubbullah wa rasuluh, saya siapkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Ya, maka dalam riwayat yang lain, ma'adatta laha min kasrati saumin wala solatin wala sodakotin. Orang itu tidak banyak, dia tidak mempersiapkan bekal yang banyak dari puasanya, sholatnya, sodakohnya. Ya, namun yang ada di hatinya ialah berusaha membesarkan Allah dan Rasul sebagai yang paling dicintai. Begitu. Karena orang yang mencintai sesuatu ingin bertemu. Ya, dan pertemuannya adalah sebagai puncak kenikmatannya. Kan begitu? Sehingga seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala tentu ingin berjumpa, bahkan melihat Allah Ta'ala. Bukankah Allah siapkan surga dan dipersiapkan ziyadah tambahan? Dan para ulama menafsirkan ziyadah adalah tambahan bisa melihat Allah. Surga sendiri sudah nikmat. Dan sebagai tambahan kenikmatan di atas kenikmatan melihat Allah. Maka orang yang mencintai Allah, demikian pula ingin berjumpa dengan Allah di surga. Nah, sehingga perlu dipersiapkan. Dan di antara persiapan yang penting adalah hubbullah wa rasuluh. Selanjutnya, di antara dampak pengaruh baiknya rasa cinta seorang hamba ketika dia mentaati Allah dan Rasul, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiqin, syuhada dan solihin. Seperti dalam ayat surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul. Lihat. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul. Di sini Allah katakan faulaika ma'alladzina an'amallah. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Lihat, mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, syuhada dan solihin. Dan mereka itu adalah hasuna ulaika rafiqo, sebaik-baik teman. An-Nisa 69. Para hadirin, jadi kalau ingin mendapatkan kenikmatan yang besar seperti yang diberikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin, kuncinya ialah ini: mentaati Allah dan Rasul. Cinta pasti membuahkan ketaatan. Orang kalau sudah cinta, dia akan berusaha manut, tunduk kepada yang dicintai. Jangankan kita mencintai agama ini, mencintai dunia saja, orang kalau sudah cinta terhadap dunia, itu siap jadi budaknya. Itu kata orang Arab, man ahabba syai'an fahuwa abiduh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan jadi budaknya. Kalau dia mencintai dunia, bersiap-siaplah diperbudak oleh dunia. Dunia nyuruh, kamu jangan tidur, jagain harta ini. Ada uang, ada emas, ada berbagai macam kekayaan. Naik bis, bawa emas, bawa koper, bisikan uang. Tidur, mbok diambil orang. Gitu? Tidak tidur, ngantuk. Ngorbankan mana kira? Ditinggal tidur apa ditinggal melek? Karena kita mencintai sesuatu tadi, bersiap-siaplah untuk tidak tidur. Orang punya rumah besar, banyak kekayaannya, nyewa orang, satpam. Itu dia keluarkan biaya untuk menjaga hartanya. Intinya, orang yang mencintai sesuatu itu siap untuk menjadi hambanya. Kalau Anda mencintai Allah dan Rasul, jadi hambanya. Yang namanya hamba itu patuh, tunduk. Itu sebagai bukti rasa cinta. Kalau antum ngaku cinta, seneng, demen, diperintah aja benggal. Apa perintah-perintah? Ini ada rasa cinta enggak sih kok disuruh seperti itu? Dipertanyakan sejauh mana kecintaan kita. Makanya orang mukmin, innamal mukminun, tidak lain orang mukmin idza du'u ilallah wa rasulih, kalau diajak kembali kepada Allah dan Rasul, ayakulu sami'na wa ta'na, siap kami mendengar, kami taat. Ketaatan bukti kecintaan. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum adalah sosok manusia yang paling besar rasa cintanya kepada Nabi. Iya, sehingga mereka berusaha mencintai dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dikisahkan Ibnu Umar, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba, siaroh berkunjung ke masjid Quba, rokiban wa masya, kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki, siaroh, wa yusalli fihi rakaatain, salat dua rakaat di sana. Maka diriwayatkan Ibnu Umar menceritakan ketika beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah ke sana, beliau pun mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh nabinya, Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu tahu kalau orang itu cinta akan berusaha mencontohnya. Ingkana hubbuka shodiqo, kata syair, la atok tahu. Kalau cintamu itu cinta yang jujur, la atok tahu, pasti Anda mentaatinya. Innal muhib liman yuhab muti'u. Orang yang mencintai kepada yang dicintai, muti'u, itu manut. Harus taat. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasul, konsekuensinya ialah taat. Kalau ada orang ngaku, saya cinta Rasul, setiap maulid saya memperingati kelahirannya, tapi dia tidak mentaatinya. Bukti tidak mentaatinya, membuat perkara yang bid'ah, itu bukti konkret. Kebid'ahan itu bukti dia tidak taat. Setiap khutbah Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan perkara baru dalam agama. Ya, kalau dia mengerjakan perkara yang baru dalam agama, berarti tidak mengindahkan nasihat beliau. Apa itu orang cinta? Barakallahu fikum. Pengaruh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang soleh itu besar. Sehingga Anas, walihada qala Anas, dikisahkan Anas ibni Malik, ketika mendengar hadis ini, almar'u ma'aman ahabba, farihna ma farihna bi syai'in, farohna bi kaulih. Kata Anas bin Malik mengomentari hadis ini, almar'u ma'aman ahabba. Kata Anas, ma farihna bi syai'in, kami belum pernah merasakan kegembiraan karena sebab sesuatu. Naam, daripada kegembiraan tak kala mendengar hadis ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, orang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Masya Allah. Qala, maka Anas mengatakan, ana uhibbu Rasulullah. Kalau begitu, saya mencintai Rasul. Wa Abu Bakrin, wa Umarin. Kalau begitu, saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar. Harapannya apa? Arju an akuna ma'ahum. Harapannya ialah semoga saya bareng bersama mereka. Di mana kira-kira? Di surga. Insyaallah. Karena Abu Bakar di surga, Umar di surga. Ya tak? Rasulullah SAW di dalam surganya. Jadi harapannya bareng-bareng nanti di surga. Jadi kalau orang itu mencintai suatu kaum, nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Kaum muslimin, barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Naam. Bahwa orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tentu karena sebab keimanannya ya. Keimanannya, ketauhidannya, walaupun mungkin tadi amalannya memiliki apa? Kekurangan. Imannya Abu Bakar, imannya sangat kuat. Imannya Umar, setan saja takut bertemu dengannya. Setan mau lewat di suatu gang, tidak berani. Kalau Umar lewat di gang tersebut, insya Allah. Imannya luar biasa. Mungkin iman kita tidak seperti Umar, seperti Abu Bakar. Tapi kecintaan kita ahlus sunnah sungguh besar Iya. Sehingga harapannya tadi bareng bersama mereka di dalam jannah. Dalam surat Ar-Ra'd 23 Allah kisahkan. Orang yang mencintai dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu 'adn, itulah surga 'adn. Bagaimana jannatu 'adn? Yadkhulunaha, akan masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk surga 'adn? Waman salaha min abaihim, mereka akan masuk ke dalamnya. Waman salaha min abaihim, dan orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Bapaknya orang soleh, anaknya orang soleh. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Yang ketiga, wa dzurriyyatihim, dan juga apa? Keturunannya yang soleh. Mereka masuk surga disusul dari orang-orang soleh. Siapa itu? Bapaknya, istrinya, keturunannya, cucunya. Mereka berkumpul di surga. Namanya anak senang kepada bapak, ya Bok? Iya. Seorang suami senang kepada istri, kayak gitu Bok? Iya. Senang jangan hanya di dunia. Saya mencintai dia karena Allah. Harapannya bareng di dunia, bareng di akhirat, berkumpul dengan anaknya, dengan kesolehannya. Jadi jangan eman-eman, taklim, bawa istri, bawa anak, yang penting jangan ganggu aja. Suasana taklim jangan terganggu. Supaya kita jadi orang soleh, istri kita jadi orang solehah, anak-anak kita juga jadi anak yang soleh-solehah. Supaya apa? Kecintaan kita sekarang bisa bareng nanti di surga. Dalam surat yang lain juga sama, surat At-Tur 21. At-Tur 21 Allah berfirman, orang yang mencintai nanti dikumpulkan bersama yang dicintai dengan sebab keimanannya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum, dan diikuti oleh keturunannya. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya. Dengan apa? Biimanin, dengan keimanannya. Apa faedahnya orang tersebut ketika punya keturunan yang mengikuti dengan keimanan? Alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Di surga dipertemukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan keturunannya di surga. Mungkin tidak sama amalan keimanannya. Amalannya mungkin orang tersebut jauh lebih besar daripada anak-anaknya, keturunannya. Tapi dengan sebab iman di surga dipertemukan. Ya. Wa ma alatnahu min amalihi min syai, kami tidak menyia-nyiakan kepada mereka sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beriman di dunia mencintai orang yang beriman, ini nanti akan jadi sebab dipertemukan di surga. Seorang ayah mencintai anaknya, sampai cucunya yang iman dipertemukan oleh Allah dengan kakeknya yang beriman, insyaallah di surga. Wa hadza mujarrab, idza ahabba al-'abdu ahlal khair ra'aitahu munaddiman ilaihim. Kembali kepada hadis tadi, bahwa dari hadis ini juga sebagai syahid perkara yang bisa diketahui, disaksikan. Dari hadis ini juga perkara yang bisa disaksikan, mujarrab, terbukti. Apa itu? Idza ahabbal 'abdu ahlal khair ra'aitahu mundhamman ilaihim. Apabila seorang hamba mencintai orang yang baik, ra'aitahu mundhamman ilaihim, kamu lihat bergabung dengan mereka. Ya tak? Kalau orang itu mencintai orang baik, kepengin kumpul apa enggak? Kumpulnya dengan orang baik apa orang jelek? Orang baik. Kalau orang itu mencintai hamba, hamba yang baik, pasti kamu lihat secara nyata akan mundhamman ilaih, bergabung. Sebagaimana di dunia bergabung bareng. Baik, kamu akan lihat. Mudah-mudahan bergabungnya itu nanti langgeng sampai di akhirat. Kamu lihat dia bergabung. Bergabungnya dengan orang yang baik. Harisan ala ayakuna mislahum. Yang kedua, perkara yang nyata terbukti kalau kamu lihat orang seorang hamba mencintai orang yang baik. Pertama kamu lihat apa tadi? Bergabung. Antum senang ahlu sunnah, gabungnya dengan siapa? Ahlu sunnah. Apa dengan ahlu bid'ah? Nah, ya tidak mungkin. Ahlu sunnah bergabung dengan ahlu sunnah. Dengan hizbiyin? Ya tidak mungkin. Dia akan lari dari hizbiyin. Karena ahlu sunnah. Salafiyin bergabung dengan salafiyin. Naam. Bukan bergabung dengan hizbiyin, turasiyin, rojaiyin. Bergabung dengan ahlul khair. Yang kedua, kamu lihat. Harisan ala ayakuna mislahum. Semangat untuk berusaha mencontoh mereka. Harisan semangat untuk mencontoh seperti mereka. Antum bergabung dengan ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah itu? Orang yang kokoh di atas sunnahnya Nabi. Berusaha nyontoh Nabi, nyontoh sahabat, nyontoh para ulama yang berjalan di atas manhaj ahlus sunnah. Semangat. Tidak minder. Semangat. Walaupun antum bukan syekh, pakai jubah, kepengin berusaha mencontoh pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula sebaliknya. Idza ahabba ahlas syarr, apabila hamba mencintai orang jelek. Indoma ilaihim, akan bergabung dengan orang yang jelek, ya, Mbak? Demikian pula apabila hamba mencintai orang jelek akan bergabung dengan orang jelek yang setipe. Wa amala bi a'malihim, dan berperilaku seperti perilaku orang yang jelek. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mar'u ma'aman al-mar'u 'ala dini khalilih. Orang itu sesuai dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Telitilah, lihatlah salah seorang dari kalian dengan siapa dia berteman. Kata Syekh Utsaimin, yakni al-insan, seorang. Yakun fiddin, orang itu akan beragama. Wakadzalika fil khuluq, atau berakhlak. Ala qadri man yusahib, sesuai dengan kadar siapa dia berteman. Orang itu, kata Syekh Utsaimin, orang itu di dalam beragama, berakhlak, na'am, sesuai dengan kadar dengan siapa dia berteman. Artinya apa? Faliandur man yusahib, lihat dengan siapa dia berteman. Fa in sahaba ahlal khair sara minhum, kalau bergaulnya dengan orang baik akan jadi baik bersama mereka. Wa in sahaba siwahum sara mislahum, kalau bergaul dengan orang yang jelek akan serupa dengan mereka. Maka ahlus sunnah berusaha bergaul, memilih teman ahlus sunnah, ya, berusaha mencintai mereka. Naam, mencintai ahlus sunnah saudaranya, menghargai mereka. Orang yang cinta itu akan berusaha untuk bersiaroh, kan begitu, karena Allah tentunya, bersiaroh karena Allah, ya. Sehingga Rasulullah SAW menceritakan adanya malaikat yang diutus untuk mengikuti orang yang berziarah ke saudaranya. Maka malaikat utusan Allah bertanya kepada dia, ya, ditanyakan, ndak kemana? Li akhon fillah, saya berkunjung ke saudaraku karena Allah. Maka khairu anni ahbabtuhu fillah, hal min nikmatin tarubuk, apa karena kamu pernah mendapatkan kenikmatan dunia dari dia? Karena orang biasanya kalau berkunjung ke teman yang dia cintai lantaran temannya ngasih sesuatu, ya timbal apa? Balik, kemarin saya punya anak, datang ke sini, sekarang dia punya anak, ya saya datang ke sana. Misalnya kayak gitu, Pak, ya. Ya ngimbangilah itu. Tapi orang ini tidak. Khairu anni ahbabtuhu fillah. Tidak. Bukan karena saya dapat uang dari dia, dapat kemudahan dunia dari dia. Bukan. Hanya karena saya cinta kepadanya karena Allah. Maka malaikat ini mengatakan, fa inni Rasulullah, saya ini malaikat utusan Allah, ilaika, datang menemui kamu untuk mengkhabarkan bi annallaha qad ahabbak, sungguh Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi. Hadis Muslim. Ayuhanas, senanglah berkunjung ke tempat orang yang baik agamanya untuk mengambil faedah. Tayib, pilihlah teman ahlus sunnah. Sampai Nabi mengingatkan, la tusahib illa mu'mina, jangan engkau berteman kecuali mu'mina, orang mu'min. Walayakul ta'amak, jangan makan makananmu illa taqiyya, kecuali orang bertakwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba's bih. Ayuhannas, selanjutnya, fa in kana hadza fi mahabbatil khalqi fi ma bainahum fa kaifa biman ahabba Allah wa qaddima mahabbatahu wa khasyyatahu ala kulli syai fa inna mahabbatak fa innahu ma Allah qad hasala lahul qurbul kamil minhu. Dikisahkan Nabi menceritakan gambaran orang yang soleh itu seperti penjual misik, gitu. Bagaimana? Ima ayukhdiyak, kadang dia memberi kepada kamu gratis. Wa ima ayyab ta'ayyabi'ak, atau kamu bisa membelinya. Wa ima antajid minhu ra'ihah ta'ayyib, atau sekedar dapat bau yang wangi. Itu sudah bagus. Ini mencintai makhluk, ada pengaruh baik. Lalu bagaimana kalau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang lebih mendahulukan kecintanya kepada Allah dari segala sesuatu? Fa'innahu ma'allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah. Ya? Waqad hasalalahul qurbul kamil, dia akan mendapatkan kesempurnaan pembelaan dari Allah. Kenapa? Wa huwa qurbul muhibbin, karena Allah mencintai, dekat dengan orang yang mencintainya. Dalilnya surat An-Nahl 128. Innallaha ma'alladzina taqau. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang yang mereka berbuat ihsan. Lihat. Allah bersama orang yang bertakwa. Di dalam penjelasan para ulama, kalimat ma'a itu kadang mengandung makna ma'iyah amah dan ma'iyah khosoh. Ya, ma'iyah yang umum. Allah selalu bersama hambanya. Allah selalu memberikan pertolongan secara khusus kepada hamba yang beriman. Ya. Jadi dibela oleh Allah, karena kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga kalau seorang mencintai Allah, pasti suka untuk mencintai yang dicintai oleh Allah. Adalah Nabi, beliau pernah minta kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran untukku. Lihat, Nabi minta kepada sahabat untuk diperdengarkan apa? Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud heran. Ya Rasulullah, aqra' alaika, saya akan disuruh membacakan Al-Quran alaika wa alaika unzil. Padahal Quran itu kan turun kepada jenengan, tidak anda. Qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang, suka untuk mendengarkan Quran dibacakan oleh selain diriku. Insyaallah. Jadi itu Rasul senang mendengar dibacalah ayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi mendengarkan. Ya? Sampai lewatlah surat An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana wahai Muhammad? Apabila kami datangkan dari segala umat dengan saksi, dan kami datangkan engkau atas mereka sebagai saksi. Sampai pada ayat ini Nabi mengatakan hasbukal an, cukup, mandek-mandek, berhenti, cukup. Di situ Nabi memerintahkan berhenti. Tidak disuruh baca shadaqallahul azim. Kalau kita kan sering dengar baca Quran mandek terus shadaqallahul azim gitu ya. Tapi Nabi tidak memerintahkan baca shadaqallahul azim, tidak. Hasbukal an, cukup. Mandek sudah. Maka kata Ibnu Mas'ud, artinya membaca shadaqallahul azim jadi perkara nambah dalam, perkara yang baru dalam membaca apa? Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud iltafattu ilaih. Nabi dawuh supaya berhenti, cukup sampai di situ yang dibacakan. Aku pun menoleh kepada beliau. Fa'idha aynahu tadrifan, ternyata kedua mata beliau telah berlinang air mata itu. Jadi kadang kita dengerin bisa nangis ya, tapi baca sendiri kok nangis rasanya apa? Bingung, nangisnya nangiring endi? Ayat yang mana yang harus saya menangis? Wong tak tahu maknanya. tapi orang lain baca walaupun tidak ngerti maknanya karena bagus suaranya, apa namanya, menggetarkan hati, jadi nangis. Tahu maknanya apa tidak? Tidak tahu, tapi suaranya bikin saya apa? Nangis. Itulah. Jadi senanglah mendengar. Kalau tidak bisa baca ya apa? Dengar. Sudah baca tidak mau, dengerin juga tidak suka. Padahal orang yang mencintai Allah tentunya senang untuk membaca apa yang diberikan dari kalamullah. Tayyib. Ayuhanas. Sehingga seorang mukmin wa'ala anwa'il ihsan, dan setinggi-tinggi perbuatan ihsan. Apa itu? Ihsan kan engkau berbuat baik. Dan setinggi-tinggi perbuatan jenis ihsan adalah mahabbatur rahimul karimur rahman. Setinggi-tinggi jenis ihsan. Ihsan, engkau beribadah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, Allah yang melihatmu. Nah, setinggi-tinggi jenis ihsan, apa itu? Mencintai Ar-Rahimul Karimur Rahman. Mencintai Allah. Nih. Padahal ihsan termasuk ibadah tingkatan tertinggi dari Islam, iman, ihsan. Namun yang lebih a'la anwa, yang paling tinggi dari macam-macamnya ihsan, mahabbah kepada Allah. Mahabbatun makrunatun bima'rifatihi. Tapi ingat, kecintaan yang diiringi dengan mengenal Allah. Kecintaan yang diiringi dengan mengenal Allah. Ya. Apa yang paling dicintai oleh Allah, dia tahu. Perkara apa yang paling bisa mendekatkan kepada Allah, dia ngerti. Dia tahu persis hal-hal yang paling bisa mendatangkan kecintaan Allah. Iya. Nah, barakallahu fikum, sehingga setiap hari seorang hamba agar selalu berusaha berbuat baik. Naam, bersedekah ala kulli sulama minan nas alai sadaqah, pada setiap sendi tulang manusia ada kewajiban sedekah. Kullu yaumin tadlu'u fihi syams, tak kala terbitnya matahari. Ya tak? Dia berusaha melakukan hal yang terbaik. Dan di antara jenis ihsan yang paling tinggi, mahabbatullah. Walaupun tadi mendamaikan dua orang, ta'dilu bainal isnain sodaqoh, mendamaikan dua orang yang bertikai sodaqoh, atau membantu orang mengangkatkan barang di atas kendaranya sodaqoh, gitu? Namun di antara tingkatan yang tertinggi dari jenis ihsan ialah mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Abu Bakar dan Umar, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat rindu dan terkenang benar dengan kehidupan bersama Rasul. Maka beliau datang setelah wafatnya Rasul SAW, pergi bareng ke rumahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Biasa dulu beliau semasa hidup bersama Nabi berziarah ke tempatnya Ummu Aiman. Ya, keduanya pun berangkat. Falamma intahaina ilaiha, setelah sampai ke tempatnya Ummu Aiman, bakat. Ummu Aiman nangis. Faqala laha, Abu Bakar, Umar tanya, kenapa Ma yubkik, apa yang bikin anti menangis? Ama ta'lamin annama indallah khair li Rasulillah, bukankah anti tahu yang di sisi Allah lebih bagus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ummu Aiman sadar, iya, inilah a'lam, saya tahu apa yang di sisi Allah lebih bagus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakini abki, tapi saya menangis. Kenapa? Annal wahya qadin qata'a minas sama. Saya menangis karena wahyu, ayat, tidak lagi turun dari langit. Sudah putus, tidak lagi ada wahyu turun. Maka Abu Bakar, Umar pun ikut menangis. Sungguh mereka menangis lantaran terhentinya ilmu. Ya, tidak lagi turun dari langit. Karena itulah yang paling besar manfaatnya. Itulah ilmu yang membimbing kita bisa mendapatkan kecintaan Allah. Kalau sahabat menangis lantaran tidak mendengar lagi ayat turun dari langit, tentu kita seorang ahlus sunnah bersedih. Kita? Manakala hati ini tidak terisi dengan ilmu. Ya? Aduh, tak dimeprei. Seneng apa? Sedih? Alhamdulillah, prei. jangan, duh kenapa ini kok tidak ada yang gantikan? Kenapa? Tidak ada lagi terdengar kalimat, ayat, hadis, nasihat yang bisa menjadikan hati semakin dekat dengan Allah. Bandingkan antara kita dengan para salaf. Mereka bisa menangis, teringat pentingnya ilmu yang turun dari langit, yang terputus lantaran wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhan nas, fanas'alullaha ayyarsuqana hubbah. Maka kesimpulannya, akhirnya beliau menutup majlis ini, kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga ayyarsuqana hubbah, kita diberikan rezeki bisa mencintai Allah. Dan juga wahubba man yuhibbuh, bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang mencintai Allah. Mencintai orang yang mencintai Allah. Para wali-walinya. Wahubbul amal. Dan mendapatkan rezeki yang ketiga. Mencintai amal. Alladhi yukarribu ila hubbih. Yang bisa mendekatkan kepada kecintaan Allah. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah banyak pemberiannya lagi maha mulia. Wabillahi at-taufik. Selesai. Semoga Allah memberikan taufik. Sebagai penutup, beliau berdoa untuk diberikan tiga rezeki. Mencintai, mendapatkan rezeki bisa mencintai Allah. Mendapatkan rezeki mencintai orang yang mencintai Allah. Dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan Allah. Karena inilah perkara yang besar manfaatnya. Tidak semua orang diberikan rasa cinta kepada Allah. Iya, walaupun dia kenal Allah, ngerti Allah, ada Allah. Tidak semua orang bisa mencintai orang yang mencintai Allah, para ulamanya, para pembawa dakwahnya. Iya, ahlus sunnah mencintai ulamanya ahlus sunnah. Da'i-da'i ahlus sunnah. Ya? Dan mencintai pula, yang ketiga, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan menjadi tambahan pahala. Segala salah dan kurang, mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.